angin kencang yang baunya busuk. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna nasan minal munafiqin irtaku unasan minal muslimin. Sesungguhnya ada sekelompok orang-orang munafik menghibai sekelompok orang mukmin. Fahuhidat hadihi rihu lidalik, maka dikirimkanlah angin yang busuk ini karena tindakan tersebut. Baik, ini dua riwayat yang sama maknanya menjelaskan kepada kita ya fanatina azzaqumullah, rendahnya, kejinya, busuknya ghibah. Ghibah itu digambarkan dengan jelas dalam riwayat ini diumpamakan seperti angin yang baunya busuk, angin yang baunya tidak enak. Itu menggambarkan jeleknya ghibah, menggambarkan rendahnya ghibah, sekaligus menjelaskan kepada kita tentang haramnya ghibah, sekaligus menerangkan pula ghibah itu termasuk dosa besar. Disebutkan dalam riwayat ini pula bahwasanya ghibah itu adalah akhlaknya kaum munafikin. Beliau mengatakan inna nasan minal munafikin. Ada sebagian pihak dari kalangan kaum munafikin menghibai kaum muslimin. Maka ghibah itu merupakan akhlaknya kaum munafikin. Mereka menghibai kaum muslimin. Riba itu disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan riba itu ialah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itu riba. Kamu menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi abi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau pada saudaraku itu ada seperti yang saya sampaikan? Maka Rasul mengatakan, in kana fi akhika ma taqul faqad tabda. Kalau memang ada pada saudara kamu seperti yang kamu sampaikan, maka sungguh kamu telah menghibai dia. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahadta. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada pada saudara kamu apa yang kamu sampaikan tadi, berarti kamu telah berdusta atas namanya. Sama-sama haram. Riba haram, bukan tuduhan dusta juga haram. Itu riba. Menyebut saudara kita, menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Entah terkait dengan nama yang dia gak suka, atau gelar yang dia gak suka, atau kunyah yang dia gak suka, atau kaiban-kaiban, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan yang dia gak suka dibongkar, yang gak suka diceritakan. Duhita. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan ancaman riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW terkait dengan Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai, majunya Aisyah. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Wahai Rasul, cukuplah bagi kamu Sofiyah itu perempuannya begini-begini. Katanya sang rawi, ta'ni qasira, yakni Sofiyah itu artinya pendek. Ya Aisyah, berkata kepada Rasulullah SAW dengan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai sama Sofia. Ya Rasulullah, cukup bagi engkau, Sofia itu perempuan yang pendek, tidak menarik. Direndahkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law musijat bima'il bahri lama zahid. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya dicelupkan, dicampurkan dengan air laut, maka air yang di lautan itu akan tercemar dengan kalimat kamu. Kecam langsung oleh Rasulullah SAW. Bisa membayangkan para perhukum bagaimana jeleknya, bagaimana kotornya, bagaimana baunya, bagaimana najisnya kata-kata bibai. Satu kalimat saja kalau seandainya dimasukkan dalam air laut yang sedemikian luas itu, dicampurkan di samudera yang sangat luas itu lautan tercemar itu. Seluas itu, sedalam itu, dengan satu kalimat ribet. Lalu bagaimana kiranya dengan beberapa kalimat? Lalu bagaimana dengan satu muhadharah? Hah? Satu ceramah, satu tulisan dan segala macamnya. Lebih kecil lagi, lebih rendah lagi, lebih busuk lagi. Dicontohkan dengan lautan. Kata lautan itu disepakati oleh para ulama tidak bakal tercemar, tidak bakal najis dengan apapun, dikarenakan sangat banyak airnya, sangat luas, sangat dalam. Kita masukkan ke tengah laut bertonton ratusan ton najis, ya tidak bakal najis. Kayak gitu ya, saking luasnya. Lain satu kalimat dicampurkan di lautan tercemar. Teman-teman, betapa jeleknya riba, haramnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang riba di yaumul qiyamah nanti. Beliau mengatakan, lama urijadi marartu biqaumin lahum adfar min nuhas yahmisuna biha wujuhahum wa suturahum. Kata Rasulullah SAW, ketika aku dimi'rajkan ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dari baja, kuku yang sangat tajam dari baja. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku tajam. Mukanya, dadanya. Dan membayangkan betapa hancurnya muka tadi, betapa rusaknya dada. Kuku dari baja tajam. Kata Rasul, man haulai ya Jibril. Saya katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu hai Jibril? Maka mereka itu mengatakan, haulail ladzina kanu yakuluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di masa dunia, dulu di kehidupan dunianya, mereka biasa memakan daging orang. Artinya apa? Riba. Dulu adalah mereka itu adalah orang-orang yang dahulu suka memakan daging orang lain, suka memakan bangkainya orang lain, suka riba, dan suka merendahkan, menjatuhkan kehormatannya orang lain. Itu hadis sahih. Ini ancaman di kiamat. Diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan tadi, wajahnya akan dia cakar-cakar, akan dia hancurkan dengan kukunya sendiri yang terbuat dari baja, dadanya pun juga demikian dihancurkan oleh kukunya dia dan dari baja. Naudzubillah min dzalik, menunjukkan haramnya ghibah, jeleknya ghibah, kecilnya ghibah. Dalam nashul Quran, ghibah termasuk atau digambarkan seperti memakan bangkai saudara yang telah mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging bangkai saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu membenci. Gambarkan seperti memakan daging. Sangat kejam, sangat keji, sangat rendah, sangat hina, haram dan dosa besar. Itu dia. Riba itu hukumnya haram. Siapapun yang diribai. Kata para ulama, lebih haram lagi kalau yang diribai itu adalah tokoh-tokoh atau sosok-sosok profil yang memiliki sebuah keutamaan besar di masyarakatnya. Lebih haram lagi ribai. Meribai seorang muslim haram. Lebih haram lagi kalau yang diribai para umara, para penguasa. Dikarenakan mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Dikarenakan mereka adalah orang yang harus didengarkan dan taati. Dikarenakan mereka harus dimuliakan. Diharamkan menghinakan mereka. Maka menghibai para umara, dosanya lebih besar. Menghibai seorang muslim hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang diribai itu ialah zawil hay'at. Zawul hay'at alladzina la yu'rafuna illa bil khair. Zawul hay'at humul ladzina la yu'rafuna illa bil khair. Orang-orang yang tidak dikenal kecuali kebaikannya, kecuali kesolehannya, kecuali perkara-perkara yang positif daripadanya. Perkara orang yang dikenal kebaikannya tidak dikenal sedikit pun kejelekannya. Meribai muslim hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang diribai dzawil hay'ah, orang-orang yang mulia yang dikenal kebaikannya di masyarakat dan tidak pernah dikenal kejelekannya. Lebih haram lagi. Meribai seorang muslim jelas haram. Lebih haram lagi kalau yang diribai itu para ulama. Para ulama muslimin, para ulama sunnah, para ulama-ulama yang mendakwakan sunnah, yang memperjuangkan sunnah. Lebih haram lagi. Dikarenakan kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama, menghormati para ulama. Meribai mereka lebih haram lagi. Begitu pula tokoh-tokoh masyarakat yang terpandang yang ma'ruf dengan kebaikannya. Begitu pula orang-orang yang dikenal dengan keimanannya, ketakwaannya, mukminin, muttaqin. Lebih haram lagi meribai mereka. Sehingga lebih haram ketika orangnya adalah orang-orang tertentu yang punya keutamaan. Allahumma musta'an. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kita baca lagi hadis yang setelahnya. Ada satu hadis yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih katibul Layth al-Misri. Wa'if sayyul hifz. Ya jelek hafalannya. Qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih al-Misri an Katsir ibn al-Harith an al-Qasim bin Abd al-Rahman al-Shami. Al-Qasim bin Abd al-Rahman al-Shami. سمعت ابن ام عبد. Saya pernah mendengar ibn ummi abd. Siapa ya Pak? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikenal dengan sebutan ibn ummi abd. Al-Qasim Asy-Syami diikhtilafkan oleh para ulama apakah dia mendengarkan hadis dari Ibnu Mas'ud atau tidak. Ada yang mengatakan tidak mendengar hadis, ada yang mengatakan mendengar. Ala kulli hal, dengan isnad ini dhaif. Sebab Abdullah bin Shalih Al-Misri dhaif sayyul hifdz. Tetapi makna hadis ini sahih dikarenakan ada penguat-penguat dari seluruh yang lain. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man ghutiba 'indahu mu'min. Barang siapa yang diribai di sisinya seorang mukmin. Di barang siapa yang ada seorang mukmin yang diribai sampingnya. Fana sarahu. Lalu dia membela orang yang diribai tadi. Jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan balas kebaikan untuknya dengan pertolongan tadi, kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Kita lagi duduk dengan si fulan A. Ternyata si fulan A menghibai si B. Gitu ya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kita membela kehormatan si B yang dihibai si A, maka kita mendapatkan keutamaan tadi. Allah akan balas kebaikan kita dengan kebaikan dunia dan akhirat. Wa man ghutiba 'indahu mu'min fa lam yansurhu jazahu Allahu biha fid dunya wal akhirati syarra. Dan barang siapa yang diribai di sisinya seorang mukmin, ternyata dia tidak membela mukmin tadi yang diribai, maka Allah akan balas untuknya kejelekan dunia dan akhirat dengan tindakan tersebut. Kalau kita bela mukmin tadi, dapat kebaikan dunia akhirat. Kalau tidak kita bela mukmin tadi, maka mendapatkan kejelekan dunia akhirat. Wa mal taqama ahadun luqmatan. Dan tidaklah ada seseorang yang memasukkan sebuah suapan. Luqmat suapan. Tidaklah ada seseorang pun yang memasukkan sebuah suapan ke mulutnya syarran yang lebih jelek min irtiyabi mu'min daripada menghibai seorang mu'min. Dibayangkan kayak makan sesuatu. Tidaklah ada seseorang pun yang memakan sesuatu dengan satu suapan yang lebih jelek daripada menghibai seorang mu'min. In qala fihi ma ya'lam faqad irtaba. Kalau dia mengucapkan apa yang dia tahu pada saudaranya, berarti dia menghibainya. Wa in qala fihi bima la ya'lam faqad bahata. Tetapi kalau dia mengucapkan pada mukmin tadi sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, maka sungguh dia telah berdusta atas namanya. Sama-sama tak enak. Kalau ghibahnya benar, namanya ghibah. Kalau ghibahnya salah, namanya buhtan. Tuduhan dusta seorang mukmin. Sama-sama haram. Sama-sama haram. Akhir ini karena betina azzaqumullah di samping menjelaskan kepada kita tentang jelasnya riba. Akhir ini juga menerangkan kepada kita anjuran Islam terhadap kaum muslimin ketika mendengarkan riba. Ketika mendengarkan riba, kewajiban kita yang mendengarkan riba ialah mencegah orang tadi dari ribanya. Lalu kita membela kehormatan mukmin yang diribai tadi. Si A ternyata meribai si B di samping kita. Dia menyebutkan hal-hal yang gak disukai sama si B tadi. Kewajiban kita yang mendengarkan riba tadi, kita mencegah si A dari ribanya. Takillah, ada haram ya akhi, ini riba, tercela dalam Islam. Uskun, diam. Kita cegah dia dari ghibah. Yang kedua kita membela kehormatan si B yang dihibai oleh si A. Itu kewajiban kita barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyatakan, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu anin nari yaumil qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan wajah dia dari neraka dari kiamat nanti. Itu sahih. Itu bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab haramnya kita. Itu hadis yang menjelaskan tentang makna akhir ini. Walaupun akhir ini ucapan Ibnu Mas'ud ini secara sanad yang disebutkan Imam Bukhari dhaif, tapi sekali lagi maknanya sahih, dikuatkan oleh riwayat tadi. Kata Rasul, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan wajah dia dari api neraka di hari kiamat. Dibikin bab oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, bab apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mendengarkan ghibahnya orang lain. Jawabannya, dia harus mencegah orang itu dari tindakan ghibahnya, dan dia harus membela kehormatan mukmin yang dihibai oleh orang lain. Sehingga jangan kemudian terbawa oleh suasana. Jangan ada orang yang ghibah tanpa dikasih bumbu. Jangan tambah dikipas-kipas, akan semakin besar dosanya, akan semakin kecil tindakan tersebut. Ketika kamu tahu itu karena ghibah, maka hentikan ghibah tadi. Kamu tegur dia, kamu nasihati dia, kamu upayakan dia menghentikan ghibahnya, dan bela kehormatan saudara kamu tadi yang mukmin. Itu bangsa yang kamu raihkan. Satu hal yang perlu dicermati dari beberapa riwayat yang disebutkan Imam Bukhari di sini, kawan, yang diribai itu seorang mukmin. Dari menirutui barindahu mukmin. Mesti yang dibawakan adalah mukmin. Inna nasan minal munafikin irdabu unasan minal mukmini. Mukmin yang diribai. Artinya yang diribai itu orang baik-baik. Orang yang mukmin, orang yang beriman, yang saleh, yang dikenal kebaikannya, dikenal sunnahnya, dikenal kesolehannya, ketakwaannya, orang baik-baik. Diribai. Maka cegah tindakannya munafik ini, kamu cegah dia dari riba tadi, bela saudara kamu, kepada saudara kamu yang mukmin. Kalimat itu menunjukkan kepada kita yang mengikuti azabullah adanya pengecualian, adanya tindakan-tindakan riba yang diperbolehkan dalam syariat. Ada tindakan riba, kalau boleh dikatakan riba, yang diperbolehkan dalam syariat. Disebutkan panjang lebar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ada enam sebab bolehnya kita menghibahi orang lain. Apa nama itu ya, Pak? Ada yang ingat ya, Pak? Apa enam sebab dibolehkannya riba? Nah, mengadu apa ini? Kezaliman. Kezalimannya, at-tawallum, mengadukan kezaliman. Terus al-istifta, meminta fatwa kepada sang qadhi. Terus tuh menuai. Hah? Yang ketiga ta'rif, dikarenakan orang itu dikenal dengan julukan-julukan jelek. Sudah terlanjur masyhur dengan gelar jelek, sehingga kita sebut nama dia dikarenakan dia ma'ruf dengan nama itu. Al-A'mash, Al-A'raj, dan sekarang. Terus doa. Hah? At-tahdhir, muhadzir, tahdhir muslimina minasyarr, memberikan peringatan dan tahdhir kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan. Lanjut. Duh. Siapa apa di kurang moral ya. Yang kelima, talabul i'anah ala izalatil munkar, minta bantuan pihak-pihak terkait untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Hanya meminta bantuan kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran. Dan yang keenam, mujahidin kisqa, seseorang yang terang-terangan berbuat dosa besar, maka boleh dihibah. Ini enam sebab di mana kita boleh menghibahi orang lain. Sehingga yang berkutin azzaqullah, ghibah itu tidak haram secara mutlak, juga tidak dimubahkan secara mutlak. Kita mengatakan hukum asal yang namanya riba, membicarakan keaiban-keaiban muslim, hukumnya haram. Kecuali apabila ada alasan syar'i yang membolehkannya, maslahat yang syar'iyah yang dicapai, yang tidak mungkin kita mencapai maslahat tadi melainkan dengan cara itu. Dan hanya disebutkan enam tadi oleh para ulama. Tawallum, melaporkan tindakan kezaliman, melaporkan kepada pihak penguasa, pihak yang terkait. Boleh kita mengatakan wahai qadhi, wahai hakim, zalamani fulan, fulan telah membolimi saya, suamiku telah membolimi saya, istriku membolimi saya, tetanggaku membolimi saya. Tawallum, boleh menyebutkan kaitan orang lain. Istifta, minta fatwa terkait dengan masalah kasusnya dia, minta fatwa terkait dengan masalah pernikahan, minta fatwa terkait dengan masalah-masalah yang lain. Boleh kamu menyebutkan nama orang yang berkaitan langsung dengan yang kamu tanya kita. Afan Ustaz, afan ya ayyuhal mufti, saya ingin menikah dengan si fulan, laki-laki. Perempuan yang minta fatwa. Bagaimana keadaan si fulan? Ya harus ngomong apa adanya. In kana khairan faqul khaira, wa in kana duna dzalika faqul kadzalik. Kalau dia baik, ya katakan baik. Kalau jelek, ya katakan jelek. Oh, dia orangnya baik-baik insyaallah. Sebatas yang saya tahu orangnya saleh, orangnya rajin, orangnya masya Allah. Hanya saja, sampaikan apa adanya. Hanya saja dia sering ledor, hanya saja dia lupa, hanya saja dia bolos keluar. Sampaikan apa adanya. Kalau dia jelek, katakan jelek. Kalau pulang jangan, dia terlalu miskin, tidak cocok untuk anti. Pulang jangan, orangnya itu sungguh pendek, gampang mukul perempuan, tidak cocok untuk anti. Nikahi saja si pulang, insya Allah ya Allah. Ada, itu pun. Dan dia berkata pulang, kita wah tahdir. Jadi yang sekarang ini diterapkan oleh para ulama memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari berbagai macam bahaya-bahaya penyimpangan, bahaya-bahaya kejelekan. Termasuk di dalamnya ialah mengkritik para saksi-saksi di pengadilan. Saksi adil atau dusta, kritik adil katakan adil, dusta. Termasuk di dalamnya ialah jarhurwat, mengkritik para rawi-rawi hadis. Hikah katakan hikah, dhaif katakan dhaif. Termasuk di dalamnya ialah tahdhirul muslimin minal bid'ati wa ahliha. Memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Di antaranya ini dikatakan wajib oleh para ulama lil hajat. Dikatakan hajat yang sangat mendesak dalam pembahasan ini. Wah. Jadi benar-benar. Orang yang terang-terangan berbuat kefasikan ini tidak ada tiba sama sekali. Meminta pertolongan orang lain untuk menghindarkan sebuah kemungkaran sudah diizinkan. Seseorang yang dikenal dengan sebuah gelar tertentu yang jelek, gimana lagi? Lebih afdal sesuai dengan nama-nama yang bagus. Tapi kalau terlanjur dikenal demikian, gimana lagi? Ada orang namanya Muhammad. Apa Muhammad? Ya Muhammad. Ternyata dia penjual kambing. Saking masyhurnya dengan jualan tadi itu, dijuluki oleh orang Muhammad Mbek. Anak penipu nih. Panggil Mbek. Terus gimana lagi? Yang lebih afdal kita mengambil memanggil nama Muhammad. Tapi kalau dipanggil Muhammad, enggak noleh dia. Dikatakan banyak namanya Muhammad. Jadi bilang Muhammad Mbek, noleh dia lah. Dia punya ditarik, labas. Ya ada, terus sebagai ikhwan kita jadi gini. Ya bilang sampai, padahal lebih lagi bilang pedus gitu ya. Bulan pedus, ya ini jualan dia, sampai. Gimana lah? Wah, salah. Sehingga ada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Insya Allah kita bacakan lebih lanjut pada bab yang berikutnya, karena bab yang berikutnya Imam Bukhari rahimahullah membawakan bab langsung babul riba, bab tentang masalah riba. Insyaallah akan kita bahas lebih lanjut pada perjumpaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa tawfiqih terkait dengan masalah riba ini. Wallahu ta'ala bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Mana cara menyebutkan seseorang dengan sebutan kesimpulan tapi ada maksud dan arti seperti berjumpa gimana itu? Misalkan ini menyebutkan kesimpulan orang yang tidak ada ngomong itu tahu siapa kesimpulannya tapi tidak menyebutkan namanya kesimpulan itu begini-begini yang tidak ada ngomong juga tahu kesimpulan itu siapa tapi tidak menyebutkan namanya. Si fulan orang baik-baik. Si fulan ya bisa baik, bisa tidak. Kalau si fulan orang baik-baik, ya riba. Jadi kerukaan bima ya tidak harus sebut nama. Yang penting dia tahu itu saudara kamu fulan, disebutkan kejelekan-kejelekan dia. Kalau dia orang yang jelek, tergantung maslahatan dan mudharatnya. Kalau memang ada kemaslahatan dan itu kejelekan-kejelekan dia, maka termasuk riba yang diperbolehkan. Fulan, minal masybuhi, contoh, termasuk orang yang banyak syubhatnya. Kita bilang sama Sani Pak. Jadi ya sama si fulan. Si fulan itu orangnya gini-gini. Jangan kita amat, tapi mereka semua tahu siapa si fulan tersebut dan disampaikan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan ini. Bukan riba. Itu namanya tahdhirul muslimin minasyarr. Sehingga saya tanya dulu, ini fulan orang baik atau orang baik? Kalau orang baik, riba walaupun tidak disebut namanya dikarenakan sudah tertentu. Kalau dia tidak kenal si fulan itu, itu gimana? Karena kesimpulan, tapi orangnya itu nggak tahu kesimpulan itu. Tidak langsung sama si dia. Kita hanya ini yang hibah. Tindakan kita yang hibah. Urusan orang lain kenal tak kenal itu orang lain, bukan urusan kita. Jadi pasal tindakan kita itu termasuk hibah. Jika akan menyebutkan saudara kita sesuatu yang masuk. Kang Irfan, saya ngomong sama Irfan. Awas ya sama si fulan, misalkan namanya siapa ya Pak? Coba. Hah? Apa sini-sini ayo. Dalang lah kan. Hah? Ya kan itu dalang itu gini-gini. Enggak ada yang tahu siapa dalang itu. Padahal si dalang itu orang yang khair, orang yang baik. Saya sebutkan hal-hal yang negatif dari dia. Tindakan hibah. Hukumnya haram seperti demikian. Walaupun yang saya sampaikan di depan saya ini enggak ada yang kenal sama dia. Yang dibahas bukan masalah orang lain kenal atau tidak kenal. Yang dibahas tindakan saya menyebutkan kejelekan orang atau tidak. Sama ya. Lalu bagaimana sikap Rasul sebenarnya seperti ini? Jangan lupa seperti sepulang dia dulu berlaku lalu kalah tidak. Ah, sekarang apa kesannya Rasul? Tuh ya Rasul memberikan tahlil, memberikan peringatan kepada salah-salah sahabat dari perangai jelek si fulan. La takun mithla fulan kana yaqumu minal lail tsumma na. Kamu jangan si fulan, dulu dia biasa dia mulai karena enggak pernah mati. Bukan gitu, itu namanya tahdzir. Memberikan peringatan kepada si fulan, jangan kayak si fulan. Itu kan perangai jelek. Dulu berbuat baik sekarang enggak lagi. Dulu rajin taklim sekarang tidak lagi. Itu namanya memberi peringatan kepada orang lain dari sebuah kejelekan. Bukan ghibah yang terboleh. Nah, dulu ada orang yang masuk laki taklim bertahun-tahun namanya di depan terus. Sekarang tahu hilang. Mana si fulan? Masyhur ustaz dengan dunianya. Mana si fulan? Masyhur ustaz dengan ini dan itunya. Dunia semua. Mana si fulan? Hilang sah. Allah musta'an. Tapi sama ikhwan. Ya ikhwan, la takun mislah fulan. Antum jangan kasih fulan. Dulu aku taklim, sekarang hilang. Itu bukan namanya ghibah, itu namanya tahdzir, memberi peringatan kepada ikhwan sekalian dari buruknya perang seperti itu. Itu namanya taghayyur wa talawun, gampang berubah. Hati-hati. Termasuk ciri-ciri penyimpan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga teruskan pada maghrib. Nakhdilah huna subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu